Sebelumnya aku tak pernah peduli sampai aku melihat tangismu. Sebelumnya tak pernah aku perhitungkan kehadiranmu dalam hati. Di tikungan jalan mata kita bertaruh, ada getar-getar dari balik jeruji pagar. Oh, oh, oh, oh. Sebenarnya ku dapat langsung mendatangi, namun tak ada keberanian. Hanya lewat keringan yang sengaja ku pertajam dan bersiul nyanyian cinta. Jalan jiwaku kini tertambah, ada lagu yang mengalun dari balik rimbun daun. Sekali waktu aku secara tak sengaja melihatmu tengah berjumbu di balik jendela. Sebenarnya ku dapat langsung mendatangi, namun tak ada keberanian. Hanya lewat keringan yang sengaja ku pertajam dan bersiul nyanyian cinta. Di tikungan jalan jiwaku kini tertambah, ada lagu yang mengalun dari balik rimbun daun. Cara tak sengaja.